sing dia kumis beracun. Ibu Hajayati ditonggoni sekian madudu Ibu Hajayati. Dudu wong sejen wis dianggep kaya wong tua dewek ya. Lamun ngerti ya mah. Ayo sing dijaluk lagu e. Wakil. Apa sing dijaluk? Sampai dan bos Andres beli siga. Bos Andres, ae, ae, ae, bos Andres, Mama Edi Margono. Aha. Bos Andres, bos Andres, bos Andres, bos Andres, bos Andres, bos Andres. Kesun bos Andres, Mama Edi Margono. Toange aja ado-ado mak. Mama Haji, Mama Haji, Mama Haji, Mama Haji. Kasuun Mama Haji Mardono. Mama Haji Mardono.